Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taibi ikhwan, masuk sekarang ke poin nomor 8. Lihat di halaman ke-6. Apuan ke-7. Berarti sekarang poin nomor 9. Ya. Nah, poin nomor 9 di halaman ke-7. Sudah dapat soal, soal pertanyaan. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Apakah yang dimaksud dengan tauhid sifat-sifat Allah dan nama-namanya, dalam artian apakah yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah? Ya, jawab, perhatikan jawabannya ialah huwa, ia adalah isbatu, menetapkan ma wasafallahu bihi nafsahu, ma apa wasafallahu bihi, apa yang Allah sifati nafsahu pada dirinya sendiri, fi kitabihi, di kitabnya, yaitu di Al-Quran. Sudah, awasafahu rasuluhu, atau yang telah disifati oleh rasulnya, atau yang telah disifati oleh rasulnya, fi ahadisis sahihati, dalam berbagai hadis-hadis yang sahih, alal haqiqati, berdasarkan hakikatnya, bila ta'wilin, tanpa mentakwil, nanti kita akan sebutkan apa itu mentakwil. Sudah, wala ta'wilin, tanpa mentakwil, nanti kita akan sebutkan apa itu mentakwil. Ya, berikutnya wala tamsilin, tanpa mentamsil, kalau bahasa kita menyerupakan dengan sifat makhluk. Wala ta'tilin, dan tanpa menolaknya. Kal istiwa, seperti istiwa. Ya, sifat Allah istiwa yang Allah sebutkan di Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, semisal Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Ya. Ini seperti istiwa, wan nuzul, dan juga sifat turun. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia, maka Allah punya sifat turun. Wal yadi, dan juga tangan. Yaitu Allah punya sifat tangan sebagaimana di Al-Qur'an. Contohnya ketika Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, tatkala iblis enggan untuk sujud penghormatan kepada Adam, di mana malaikat mau sujud, iblis enggak mau sujud. Illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang dia enggan, menolak. Ya. Ditanya oleh Allah, ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Ya iblis, wahai iblis, ma mana'ak, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman mengenai sifat tangan ini, baliyadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah mabsutatan, terbentang. Perhatikan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Mimma yaliqu bikamalih, sesia itu yang sesuai dengan atau yang layak dengan kesempurnaannya, kesempurnaan Allah. Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, yaitu tidak ada sesuatu apapun, laisa kamitslihi, tidak ada yang semisalnya, syai'un, sesuatu apapun. Syai'un ini kalau dalam ilmu nahwu isim laisa yang diakhirkan, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui lagi maha melihat. Kemudian Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu rafi kulli lailatin ila sama'id dunya, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Maka di sini diisbat atau ditetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi. Nah, ini kemudian kata Syekh Jamil Zainu, yanzilu, dia turun, nuzulan dengan sifat turun, yaliqu, yang layak, bijalali, dengan kemuliaannya, la yushbihu ahadan, yang tidak menyerupai ahadan siapapun, min makhlukatihi, dari makhluk-makhluknya. Sudah diterjemahkan di situ, baru saya akan bahas sedikit ya. Bismillah. Ya, sudah di sini. Perhatikan di soal, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan di soal pertanyaannya, mahuwa tauhidus sifatillah wa asma'ihi. Apakah yang dimaksud dengan tauhid asma' wa sifat? Ini penting sekali dipahami bahwasanya dengan sebab ketidakpahaman, dengan sebab ketidaktahuan akan tauhid asma' wa sifat, segala macam penyimpangan akan terjadi. Penyimpangan yang paling besar yaitu kesyirikan. Kesyirikan itu kata para ulama diantara Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dan yang lainnya, kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, ketika lima orang saleh yang hidup di waktu yang bersamaan yang menjadi panutan Allah wafatkan secara bersamaan, sehingga goncanglah keadaan kaum muslimin saat itu, sehingga mereka menjadi syok. Kemudian iblis, setan, membisiki mereka agar digambar. Kemudian berlalulah generasi yang tadi, masuk generasi mereka, hilanglah ilmu dan datanglah kebodohan, hingga akhirnya disembah seperti mereka beribadah pada Allah. Di sini penyakitnya kata para ulama, yaitu ketika mereka mentasbih Allah dengan makhluk, tatkala mereka meminta kepada Allah melalui perantara makhluk, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, Allah kedudukan tinggi. Sebagaimana kalau kita datang kepada makhluk yang punya kedudukan tinggi, kita tidak bisa langsung datang kepadanya, melainkan datang kepada ajudannya, datang kepada pembantunya, wakilnya, sehingga suara kita diaspirasikan oleh wakilnya tadi untuk disampaikan kepada orang yang memiliki kedudukan tadi. Ayat tasbih. Allah tidak demikian. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian langsung kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Bisa dipahami sini. Dan di kitab beliau Ibnu Qayyim yang lainnya, yaitu Madarijus Salikin yang kemarin kita sebar sedikit terjemahannya. Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya ya hijab tabir yang menghalangi antara ilmu Allah dengan hamba, ini ada 10 hijab. Yang paling kerasnya, yang paling berbahaya ialah hijab terkait ta'til, penolakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua namanya hijab kesyirikan. Nah, oleh karena itu mengetahui tauhid asma sifat ini adalah kebutuhan, keniscayaan yang mesti seorang mukmin siapapun dia diwajib mengimaninya, karena dengan mengetahui tauhid asma wa sifat seseorang akan mengetahui, dia akan memiliki ma'rifah terhadap Rabb-nya. Bagaimana mungkin seseorang memiliki ma'rifah terhadap Rabb-nya dalam keadaan dia tidak mengetahui tauhid asma wa sifat? Baik, nah perhatikan ketika ditanya apa itu tauhid asma wa sifat. Ya, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kata beliau, apa itu tauhid asma wa sifat? Isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu. Yaitu isbat, menetapkan ma wasafallahu bihi nafsahu. Apa yang Allah telah sifati pada dirinya. Fi kitabihi, di kitabnya, di Al-Qur'an. Maka tatkala Allah mensifati dirinya sendiri dengan suatu sifat dan itu Allah tetapkan, awasafahu wa rasuluhu, atau yang telah disifati pula oleh Rasulnya, fi ahadis, dalam berbagai hadis as-sahihah, yang sahih, itu wajib kita tetapkan alal haqiqah, berdasarkan hakikatnya. Contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan semua. Dicontohkan oleh penulis di sini, semisal sifat tangan, yaitu yad, tangan bagi Allah. Allah Ta'ala menetapkan bagi dirinya sendiri sifat tangan. Tadi ayatnya sebagian kita baca, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Perhatikan, maka ketika Allah menetapkan untuk dirinya sifat tangan di kitabnya, maka kita pun juga menetapkan Allah memiliki sifat tangan alat hakikat, berdasarkan hakikatnya. Tidak boleh kita palingkan ke makna selainnya. Oh, itu bukan tangan, itu maksudnya adalah nikmat. Oh, itu maksudnya adalah kudrah, kekuatan, kekuasaan. Oh, itu maksudnya adalah kuah, kekuatan. Bisa dipahami? Contoh, dicontohkan lagi di sini ialah istiwa. Allah di atas ars, beristiwa di atas ars. Ya, perhatikan. Ya, maka tatkala Allah berfirman, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas ars. Kemudian dia beristiwa di atas ars. Amin tuman fis sama. Apakah kalian merasa aman kepada Allah zat yang ada di atas langit? Di atas langit, di atas ars. Allah menetapkan demikian. Rasulnya juga menetapkan demikian. Ketika ditanya aina Allah bis sama, qalat bis sama. Di mana Allah? Wanita budak mati yang ditanya menjawab, Allah di atas langit. Setelah ditanya lagi, man ana, siapa saya? Antara Rasulullah, kata Nabi, bebaskan dia, fa innaha mu'minah. Dia seorang mukminah, seorang wanita yang beriman. Kenapa? Sebabnya dia menetapkan sifat Allah, yaitu Allah di atas langit. Maka tatkala Allah menetapkan sifatnya, yaitu beristiwa di atas ars, kita pun juga menetapkan demikian. Alal hakikat, secara hakikat, bukan majas. Sebagian orang mengatakan itu istawa. Berbagai ayat Al-Quran yang menyatakan Allah Ta'ala beristiwa di atas ars. Istiwa, masdar dari istawa yastawi, itu kata mereka maknanya bukan istiwa di atas, tapi maknanya apa? Nanti di soal nomor 10 kita akan lebih lanjut lagi terkait hal ini. Maknanya adalah kata mereka istaula, menguasai. Ini berarti bukan alal hakikah, bukan berdasarkan hakikat, tetapi alal majas. Bisa dipahami? Sementara ini bukan alal majas, tapi alal hakikah. berdasarkan hakikat. Nah, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, menetapkan nama dan sifat Allah ini sebagaimana yang Allah tetapkan, wajib kita tetapkan ini dengan ketentuan. Ketentuannya kata beliau di sini, perhatikan di jawaban nomor 9, bila takwilin. Ya, perhatikan tanpa mentakwilnya. Yang lebih tepat bukan hanya takwil, ya, tapi tahrif, memalingkan. Karena kalau makna takwil itu terkadang maknanya adalah tafsir. Ya. Maknanya adalah tafsir, yang maknanya adalah ar-rujuk. Ya, sebagaimana dikatakan awwalan hukmu ila ahli. Ya, ai arja'ahu wa raddahu ila ahlihi. Nah. Baik. Nah, terkadang makna takwil itu maknanya tafsir. Ya. Maknanya yang lain. Nah, ini lebih tepat adalah tahrif. Apa itu tahrif? Yaitu memalingkan, ya, imalatu syai'an haqiqatihi. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Ya. Yaitu sarful kalam an zahirihi. Ya. Memalingkan kalam dari zahirnya yang mutabadir, yang sudah langsung bisa kita pahami di benak kita, ila makna akhar, ke makna yang lain. Yang la yadullu alaihi asyau, yang tidak ditunjukkan oleh redaksi tersebut. Nah, barakallahu fi, perhatikan. Jadi kita menetapkan sifat Allah tanpa tahrif atau takwil, lebih tepatnya tahrif. Ya, perhatikan ibu-ibu, tambahin itu. Takwil ditandai lebih tepatnya adalah tahrif. Kalau tulisan Arabnya ta ha ha kecil, ra ya fa, tahrif. Tahrifun. Ya, karena terkadang kalau takwil itu maknanya adalah tafsir. Ya. Nah, contoh yang tahrif itu apa? Kayak tadi ketika, ya, Nabi bersabda inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya, sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia. Rabb kalian turun ke langit dunia. Maka Allah menetapkan sifatnya melalui lisan Rasulnya dalam hadis ini bahwa dia Allah memiliki sifat turun alal haqiqah, berdasarkan hakikatnya yang layak sesuai dengan Allah. Ini pertama, kita tidak boleh takwilkan, tahrifkan. Kita pahami, oh itu maknanya bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran di surah Al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, dan Rabbmu jaa datang pada hari kiamat, ya, wal malaikatu saffan saffa, dan malaikat pun juga datang bersama Allah bersaf-saf. Maka kita tetapkan pada hari kiamat Allah memiliki sifat datang. Tidak boleh kita tahrif, kita palingkan maknanya ke makna selainnya yang tidak ditunjukkan oleh redaksi ayat atau hadis tadi. Semisal dipalingkan, ditahrif ke mana, oh itu maknanya bukan datang, bukan Allah yang datang. Terus siapa yang datang? Yang datang itu rahmat Allah, yang datang itu adalah perintah Allah, yang takdirnya waja'a amru rabbika wal malaikatu shaffan shaffa. Ini tahrif. Walaupun Al-Baihaqi rahmatullah alaihi juga berpendapat demikian di kitab beliau Al-Asma wa Sifat, tapi ini tahrif. Yang inilah keumuman para ulama Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, yang mereka mentahrif, memalingkan sifat-sifat Allah ke makna yang lainnya. Dari berbagai banyaknya sifat-sifat Allah yang mereka isbat, hanya 20 sifat. Itu pun 20 sifat tidak mereka tetapkan berdasarkan ketetapan wahyu, akan tetapi ra'yu, akal. Nah, hanya 20 sifat. Yang lain mana sifat yang lain? Sifat yang lain mereka tahrim, mereka takwil, mereka palingkan. Oleh karena itulah Ibrahim Al-Lakhani di manzumah beliau, yaitu di risalah beliau yang menjadi rujukan kaum Asy'ariyah di seluruh dunia, yaitu Jauharut Tauhid, beliau mengatakan kullu nafsin awhama tasbiha awwilhu awfawwidhu warab tanziha. Kata beliau, kullu nafsin awhama tasbiha, setiap nas di Al-Quran, nas-nas sifat-sifat Allah, yaitu redaksi ayat, redaksi hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, awhama tasbiha, yang di situ ternyata mengesankan adanya penyerupaan terhadap sifat makhluk. Semisal tadi, tangan turun, datang, tertawa, gembira, istiwa di atas. Ini kata mereka, ini awhama tasbiha. Ini mengesankan adanya tasbih, penyerupaan terhadap sifat makhluk. Apa keputusan mereka? Kata mereka yang ini merupakan madhab mutaakhirun dari kalangan Asy'ariyah, awwilhu, yaitu ditakwilkan saja, palingkan ke makna yang lainnya, la alal haqiqah, bukan di atas hakikat, tapi alal majaz, kiasan saja. Jadi maksudnya Allah beristiwa di atas ars, maksudnya Allah enggak di atas arsana. Allah tidak membutuhkan ruang, tempat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah berkuasa di atas ars. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Di ayat yang lain ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa iblis enggak mau sujud pada Adam? Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Dengan kedua tanganku, kata mereka, oh itu maknanya bukan kedua tangan Allah, maksudnya adalah kekuatan, maksudnya adalah nikmat, maksudnya adalah kudrah, ya, kuah, kudrah, nikmat, kata mereka. Baik, bisa dipahami sini? Jadi di sini kita menetapkan sifat Allah bila takwilin, tanpa takwil. Ya, sudah. Kemudian kata beliau, di sini lagi kata beliau, bila takwilin dan tanpa mentakwil. Perhatikan ibu-ibu, apa itu takwil? Sengaja saya akhirkan penjelasannya. Takwil itu kalau dalam bahasa Arab dia adalah masdar dari kata kerja fawwada yufawwidu takwilan, yang artinya menyerahkan. Takwil lughatan secara bahasa adalah ar-raddu, menyerahkan, ya. Semisal orang Arab berkata ufawwidu amri ilallah, saya menyerahkan urusanku kepada Allah. Ya. Baik. Nah, menyerahkan. Nah, secara istilah apa? Ya. Secara istilah berarti dia sarful lafzi an zahirihi ma'a adami ta'arrud li bayanil makna al murad. Ya. Nah, kalau secara istilah gimana? Nah, gampangnya begini. Apa sih yang dimaksud dengan takwil? Yaitu memalingkan makna, makna yang terdapat dalam redaksi Al-Qur'an atau hadis. Misalkan makna istiwa, makna nuzul, turun, Allah punya sifat turun. Makna sifat tangan, Allah punya sifat tangan. Maka mereka memalingkan lafaz tadi, lafaz tangan, lafaz istiwa, lafaz turun, lafaz apa lagi, datang, Allah punya sifat datang. Dari zahirnya, dari yang nampak, ya, mereka serahkan kepada Allah dan mereka tidak menetapkan maknanya. Ya, ini gampangnya begitu. Dan mereka menyerahkan maknanya semua kepada Allah. Jadi ayat tadi enggak bermakna. Ketika disebutkan Ya, inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya, Rabb kalian turun ke langit dunia. Apa makna turun? Serahkan saja kepada Allah. Kita enggak tahu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Serahkan saja kepada Allah. Apa itu makna al-istiwa? Kedua tangan Allah terbentang, wal yadahu mabsuutatan. Apa maknanya? Tangan Allah terbentang, serahkan saja maknanya kepada Allah. Nah, ini namanya tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini keliru. Ahlus sunnati wal jamaah, perhatikan, ini pelajaran masuk soal jawab asma wa sifat, butuh konsentrasi sedikit. Kalau pertanyaan soal sebelumnya masih mudah dicerna, sekarang butuh konsentrasi sedikit ya. Tapi perhatikan. Nah, ahlus sunnati wal jamaah, mereka juga mentakwil, menyerahkan kepada Allah kaifiyah, bentuk sifat tersebut. Adapun maknanya ditetapkan. Adapun kaifiyahnya, betul ahlus sunnah wal jamaah mentakwil. Bagaimana Allah beristiwa enggak diketahui, sebagaimana Imam Malik mengatakan tatkala beliau ditanya kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa, Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul. Ya, istiwa itu diketahui secara bahasa maknanya apa, terlebih lagi kalau dia mutaaddi dengan huruf ala. Ya, di Al-Qur'an nanti. Perhatikan, kemudian kata Imam Malik wal kaifiyatu majhul. Tapi bagaimananya bentuknya istiwa Allah itu tidak diketahui. Bagaimana bentuknya tangan Allah itu tidak diketahui. Bagaimana bentuknya turunnya Allah tidak diketahui. Bagaimana bentuk tertawanya Allah, marahnya Allah, gembiranya Allah itu tidak diketahui. Nah, al-sunnah menyerahkan kaifiyah, tata cara sifat Allah kepada Allah. Tapi maknanya, makna dari sifat ditetapkan. Tatkala Allah berfirman Ar-Rahman alal arsy istawa, ditetapkan Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, maknanya ditetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Waja'a amru waja'a rabbuk wal malaku shaffan shaffa. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Dan Rabbu datang bersama malaikat yang bersop-sop. Maknanya apa? Maknanya pada hari kiamat Allah datang bersama malaikat yang bersop-sop. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maknanya apa? Maknanya kedua tangan Allah terbentang. Maknanya tangan Allah ada dua. Bagaimana bentuknya? Kita serahkan kepada Allah. Bisa dipahami sini? Bisa dimengerti? Pusing sedikit antum? Enggak. Pak Supri? Antum pusing enggak? Hah? Konsentrasi sedikit ya. Konsentrasi sedikit. Baru kalau pi. Ibu-ibu pusing enggak? Baik, barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum ya. Konsentrasi sedikit. Ya, kemudian wala tamtsilin. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Kita menetapkan sifat-sifat Allah tadi kan? Ya, menetapkan apa yang Allah sifati tentang dirinya sendiri di Al-Quran maupun dalam hadis, alal haqiqah, secara hakikat, bila takwilin, tanpa takwil, tanpa tahrim, wala tafwidin, tanpa menyerahkan maknanya pada Allah, wala tamsilin, dan tanpa tamsil, yaitu tanpa tamsil. Apa itu tamsil? Menyerupakan ya sifat Allah kepada sifat makhluk, ya, itu menyerupakan sifat Allah kepada makhluk. Tamsil ini terbagi menjadi tiga. Ada yang tamsil makhluk bil khaliq, tamsil khaliq bil makhluk. Ya. Ada berbagai macam ya, macam tamsil, tamsil al-khaliq bil ma'lumat, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau menyerupakan makhluk dengan Allah, atau menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, jadi intinya tamsil itu adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, kita berarti menetapkan apa yang Allah sifati di Al-Quran maupun yang disifati oleh Nabi tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Contoh, tatkala Allah Ta'ala berfirman tadi, yang tadi aja soalnya, contohnya kita ulang-ulang aja. Misalkan Allah Ta'ala tadi berfirman apa? Tentang kedua tangannya. Bal yadahu mabsuutatan. Ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Baik, perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Maka haram bagi kita untuk mentasbih, untuk mentamsil, menyerupakan, menyamakan sifat Allah tadi tangan dengan apa yang ada pada makhluk juga yang namanya tangan. Maka enggak boleh dikatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Bagaimana datangnya Allah? Ya seperti datangnya saya. Bagaimana turunnya Allah? Ya seperti turunnya saya. Nah, kalau sudah demikian, ini namanya tamsil. Ya, kalau ada di benak kita mengatakan begini, Allah turun ke langit dunia. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia, setiap sepertiga malam terakhir, langit kosong kekuasaan dong, Ars. Gak ada Allah. Nah, itu sudah tamsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau kita turun, perhatikan bapak ibu, kita misal jasad kita ada di lantai 2, kemudian kita turun ke bawah, kita turun ke bawah ke lantai 1, pada pukul 20.00 kita di lantai 2, kita turun membutuhkan waktu 1 menit nunggu liftnya atau jalan ke tangganya. Prosesnya pukul 20.01 jasad kita sudah di lantai 1. Maka pukul 20.01 di lantai kedua sudah tidak ada jasad kita karena sudah berpindah, sudah turun. Itu makhluk. Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Maka enggak boleh dikatakan Allah turun as kosong kekuasaan. Gak boleh dipikir, bila tamsil, turunnya Allah tidak serupa dengan turun makhluk. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Gak boleh disamakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ya, kera punya tangan, manusia punya tangan. Mau gak disamakan tangan manusia dengan tangan kera? Kera punya wajah, manusia punya wajah. Manusia punya mata. Ya, itu lutung. Lutung kasarung punya mata juga. Manusia punya hidung. Beruk punya hidung juga. Mau disamakan? Sifatnya sama, punya hidung, yang fungsinya sama. Mau disamakan? Punya gigi, kita manusia punya gigi. Ya, monyet juga punya gigi. Mau disamakan? Enggak mau juga. Kenapa? Karena berbeda. Oleh karena itulah, ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, itu tidak boleh ditasybih atau ditamsil. Ya, yaitu apa? Ya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk tadi. Bisa dipahami sini? Nah, kemudian wala ta'tilin, dan juga tanpa menolaknya. Ya, tanpa menolaknya. Nah, ini perhatikan. Ya, dalam menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, tidak boleh ditaktir, yaitu ditolak. Maka wajib kita terima. Ya, wajib kita terima nama-nama dan sifat Allah yang datang dari Al-Qur'an maupun dari hadis tanpa kita menolaknya. Taktir itu terbagi menjadi dua. Taktir artinya apa? Taktir artinya apa? menolak. Nah, menolak nama dan sifat Allah itu ta'til terbagi menjadi dua, dicatat. Ada namanya ta'til kulli dan ada namanya ta'til juz'i. Kulli huruf kaf, lam, lamnya tasdid. Kulli kasih ya. Kulli artinya apa? Ta'til kulli totalitas. Ta'til penyeluruh keseluruhan. Ada namanya ta'til juz'i. Apa itu juz'i? Jim, zai, ain, ya, juz'i. Ya, apa arti ta'til juz'i? Penolakan terhadap nama dan sifat Allah pada sebagiannya saja. Pada sebagiannya saja. Ya. Nah, ta'til kulli contohnya apa? Yaitu yang mereka menolak nama-nama dan sifat Allah semuanya. Nah, ini aliran Jahmiyah. Apa itu aliran Jahmiyah? Yaitu satu sekte sesat menyesatkan yang diusung oleh Jahm bin Safwan. Oleh Jahm bin Safwan. Huruf jim, ha, mim, Jahm. Jahmun, ya. Ibnu Safwan. Nah, Jahm bin Safwan mengambil ide dari Ja'ad bin Dirham bahwa segala nama dan sifat Allah mesti ditolak. Karena kalau ditetapkan itu akan berkonsekuensi penyerupaan terhadap sifat makhluk. Kalau kita mengatakan innallaha alim, sami, basir, Allah mengetahui, berilmu, maha melihat, nanti sama kayak makhluk, makhluk juga berilmu, makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar, maka kita tolak nama Allah. Ini kata Jahmiyah. Juga dalam demikian sifat juga demikian. Nah, dalam sifat apalagi? Kalau Allah beristiwa, nanti sama kayak makhluk. Allah punya tangan, nanti sama kayak makhluk. Allah punya punya sifat datang, turun, dan lain-lainnya, nanti seperti sifat makhluk. Kalau begitu, kita tolak kata Jahmiyah. Nah, ini namanya ta'til kulli. Ada yang berikutnya namanya ta'til juz'i, yaitu penolakan sebagian. Yaitu semisal kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah. Yang Asy'ariyah, Maturidiyah ini lahir lewat rahim Qullabiyah. Qullabiyah aliran yang diusung oleh Abu Abdullah Ibnu Qullab yang mereka mempengaruhi Abu Hasan Al-Asy'ari maupun Abu Mansur Al-Maturidi hingga lahirlah Asy'ariyah Maturidiyah yang mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah tapi menafikan mayoritasnya. Walaupun nanti dalam perjalanannya Asy'ariyah zaman dahulu mutaqaddimun berbeda dengan Asy'ariyah zaman sekarang mutaakhirun. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau dalam Ta'aruf wa Al-Aql wa Naql mengutip berbagai macam pendapat dari kalangan Asy'ariyah terdahulu yang mereka menetapkan sifat-sifat Allah yang ditahrif dipalingkan oleh Asy'ariyah zaman saat ini mutaakhir. Nah, ta'til juz'i ialah menolak mayoritas sifat Allah hanya menetapkan sebagiannya saja. Semisal kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka menetapkan 20 sifat Allah. Bagaimana dengan sifat-sifat yang lain? Dengan sifat-sifat yang lain. Sementara nama-nama Allah banyak. Dan setiap nama mengandung sifat. Dan tidak setiap sifat mengandung nama. Oleh karena itulah sifat lebih banyak daripada nama. Semisal Allah punya sifat turun, enggak ada nama Allah An-Nazil yang Maha Turun. Allah punya sifat, ya apalagi tadi istawa, beristiwa di atas ars, enggak ada nama Allah Al-Mustawi yang beristiwa, yang Maha beristiwa, enggak ada. Ya. Allah punya sifat tertawa, enggak ada nama Allah Ad-Dahid yang Maha tertawa. Enggak ada demikian. Ya, tetapi semua sifat Allah mengandung afat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Kaum Asy'ariyah mereka menetapkan 99 nama Allah. Yang anehnya nama Allah mereka tetapkan, asma Allah 99. Tapi sifat Allah yang mereka tetapkan hanya 20. Berarti 79 nama Allah tidak memiliki makna. Saya mau tanya ke bapak-bapak, nama Allah, asma Allah 99 benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar? Enggak lebih? Lebih, nah ini enggak kokoh ini ya. Nama Allah terbatas 99 atau lebih dari 99? Terbatas. Nah, kalau ibu-ibu, nama Allah terbatas 99 atau lebih dari 99? Ibu-ibu abstain. Gak paham berarti. Ya, perhatikan, nama Allah lebih dari 99. Adapun hadis yang Nabi SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, 99. Siapa yang mengihsanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan masuk surga. Enggak cuma menghafal. Ya, ketika dia menghafal nama Allah, Sami'un Basirun, Sami'un, Maha mendengar, berarti dia mengaplikasikan. Dalam kehidupan sehari-hari dia berhati-hati dalam berucap. Kenapa? Karena ada Allah As-Sami yang Maha mendengar. Basirun yang Maha melihat. Berarti dalam kehidupan sehari-hari dia berhati-hati dalam bertindak. Kenapa? Karena ada Allah yang senantiasa memantaunya. Dan seterusnya. Nah, siapa yang mengihsa, menghitung nama Allah ini, 99 ini, dia akan masuk surga. Berarti ada 99. Tapi kata para ulama, nama Allah lebih dari 99. Bagaimana dengan hadis tadi? Kata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Syarah Lughatul I'tiqad, di kitab beliau ya Syarah Al-Qawaid Al-Musla dan yang lainnya, ya, mengatakan bahwa hadis ini bukanlah pembatasan. Pembatasan. Tadi kata Nabi apa? Allah punya 99 nama. Siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Sama seperti seseorang mengatakan begini, saya punya 100 dinar yang akan saya sedekahkan. Apakah bisa dipahami orang itu cuma punya 100 dinar? Saya punya uang 1 juta yang mau saya sedekahkan. Apakah bisa dipahami orang tadi, al-munfik yang bersedekah tadi cuma punya 1 juta? Hah? Bisa dipahami? Lebih dari itu. Syahidnya apa? Syahidnya riwayat yang lain. Ketika Nabi bersabda dalam sebuah doa, ya, panjatan doa yang sangat menyentuh kalbu Allahumma ini. Apa itu? Wa bin abdik, wa bin an, wa bin hu. Ya, amatik, nasiyati biyadik, madin bi hukmik. Ya, sampai pada doa Nabi, as'aluka bi kullis min huwalak samaita bihi nafsak au allamtahu, ya, au allamtahu, apa dalam hadisnya, samaita bihi nafsak as'aluka bi kullis min huwalak, saya memohon pada engkau ya Allah dengan segala nama yang ada pada engkau, yang ada pada engkau, ya, au allamtahu, yang atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, ya, awista'zarta fi ilmil ghaibi indak, nah ini syaitnya, atau yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu, Ya, jadi ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan di ilmu ghaib Allah. Itu kapan? Diungkap nanti di akhirat. Ketika Nabi berdoa memanjatkan pujian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna, yang kata Nabi yang tidak pernah disebutkan di dunia. Dalam rangka memohon syafaat. Syafaatul uzma kepada kaum muslimin. Sehingga Allah nanti berfirman, ya Muhammad, sampai Muhammad angkatlah kepada. Mintalah kau akan diberi. Nah, di situ bisa dibahas ini. Baik, barangkali tadi terkait takdir juz'i. Ini kita baru satu bahasan ini, satu soal. Ya. Dan istiwa, misal contoh istiwa, yaitu beristiwa di atas ars. Nanti saya akan jelaskan di soal 20 ya terkait hal ini. Karena di soal 20 ada keterkaitan, yaitu soalnya pertanyaannya aina Allah, di mana Allah. Ya. Nanti istiwa kalau dia mutaaddi, dia bersambung dengan huruf ala, dia adalah fi'il lazim ya, atau mutaaddin bi harfi jar ala. Kalau dia mutaaddi dengan huruf ala, ar-rahmanu ala, itu maknanya ditentukan oleh fa'ula. Arif'ah, as-su'ud, wal-istiqrar. Baik. Kan istiwa, sebisar istiwa. Maka kita tetapkan istiwa Allah. Ya, alal hakikah, berdasarkan hakikatnya Allah beristiwa di atas as, tanpa takwil, tanpa memalingkan ke mana yang lainnya. Tanpa takwil, tanpa kita serahkan maknanya kepada Allah begitu saja. Tanpa tafsir, tanpa kita serupakan dengan istiwanya makhluk. Tanpa ta'til, tanpa kita tolak. Wanuzul, turun juga demikian. Sifat turunnya Allah. Ya, kita tetapkan alal hakikat berdasarkan hakikatnya. Tangan juga demikian. Ya, tanpa kita memalingkannya ke makna yang lainnya. Tahrim, tanpa ya, mentafsirnya, menyerupakannya dengan tangan atau turunnya makhluk. Tanpa takdir, tanpa menolaknya, kemudian tanpa takwil, tanpa menyerahkan begitu saja maknanya pada Allah. Sebenarnya ulama punya ibarat yang lain, tambahin wala takyifin, wala takyif, wala takyifin. Gimana tulisannya ibu? Huruf ta kaf ya fa, ta kaf ya fa. Takyibin, ya-nya double berarti, ya-nya dua. Takyibin, ya yang kedua sukun. Takyibin, ya yang pertama kasrah. Ya, wala takyibin, dan juga tanpa membagaimanakannya. Nah ini dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh kita takyib, membayang-bayangkan. Ya, seseorang menghayal, membayangkan sifat Allah, ini enggak boleh. Mau bagaimana tangan Allah dia bayang-bayangkan, nanti terjerumus ke dalam tasbih. Ya, terjerumus ke dalam tasbih atau tamsil. Apa itu tadi tamsil? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Nah. Ya. Wa ghairiha, dan sifat yang lainnya, mimma yaliku bi kamalihi, sesuai dengan yang layak dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan kelayakan kesempurnaan Allah. Maka kita tetapkan tangan Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah, yang layak dengan kesempurnaan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nabi SAW bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin, Allah turun fi kulli, pada setiap lailatin, malam, ila sama'id dunia, ke langit dunia. Ini berarti Allah punya sifat turun. Yanzilu nuzulan yariku bijalalihi, yang ia turun dengan sifat turun yang yaliku, yang layak, bijalalihi, dengan kesempurnaannya. La yushbihu, yang tidak menyerupai ahadan, siapapun, min makhlukatihi, dari kalangan makhluknya. Baik, sudah ibu-ibu, bapak-bapak sudah? Ya, tampaknya pertemuan kita kali ini cuma satu soal aja dan satu jawaban, yaitu di poin nomor 9 ini. Ya. Tapi adapun poin berikutnya, yaitu soal jawab nomor 10, ini cukup panjang. Aina Allah, Allahu Fawqal Arsy 'ala sama. Ini cukup panjang dan membutuhkan ya penjelasan yang sedikit rinci. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Ya, berarti sekarang kita masuk ke ujian harian. Ya, silakan dibuka kertasnya. Kasih nama. Soalnya mudah. Soalnya mudah. Tutup bukunya semua. Tutup bukunya semua. Dah, tutup bukunya semua. Nah, soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Tafwid. Koma tadi ya. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Koma. Tafwid. Koma. Tamsil. Koma. Taktil. Koma. Takyif. Koma. Takyif sudah cukup ya, sampai takyif. Apa yang dimaksud dengan tahrif, koma, tafwid masih koma, tamsil masih koma, taktil masih koma, takyif. Takyif tadi tambahan dalam perhatikan tadi ya. Yang ibu-ibu, kalau ibu-ibu perhatikan tadi takyif saya sebut. Ya, ini tidak termaktub di kitab ini. Ia tidak disebutkan oleh Syekh Ahmad Syekh Jamil Zainu rahmatullahi alaih. Sudah dua aja. Dua aja juga panjang gitu ya. Nah. Ya. Santai aja jawabnya. Jawabnya santai aja. Ini ya maklumat yang mesti diketahui di luar kepala oleh setiap muslim. Terlebih lagi penuntut ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai udah ngaji belasan tahun, sekian tahun, yang ibu-ibu udah pakai cadar-cadaran pula ditanya tafwid apa ya anti, enggak tahu. Ya Allah. Apa ketentuan Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani asma sifat, enggak tahu. Ya. Yang ikhwan juga bercingkrang, jenggot. Ya, apa yang dimaksud tauhid asma sifat? Tahu dah katanya. Ya Allah. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Kagak ngerti, belum nyampe ke situ katanya. Ya Allah. Sayang waktunya ngajinya kemana aja selama ini. Antum nulisnya pakai tangan kiri, masya Allah. Makan pakai tangan kanan tapi kan? Tangan kanan.